Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah. Asyadu anna muhammadan abadu wa rasuluh. La nabiya ba'da alamil qiyamah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazim. Rabbi salli sadri wa sili amri wa lulqadata milisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam ini kita bisa beriktikaf di masjid ini. Talabil ilmi dalam rangka menambah keimanan kita kepada Allah. Selawat dan salam selalu juga kita persembahkan kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulughul maram, kemarin kita sampai di bab mawaqitul shalah, waktu-waktu salat, tapi karena ini apa? Karena hari raya, kita baca hadis-hadis tentang bab salat hari raya dan juga tentang kurban nanti ya. Untuk apa? Karena momennya lagi pas nih. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallam al fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhan nas. Dari Aisyah beliau berkata Rasulullah sallam al fitru, hari fitri adalah yaumul yuftirun nas, hari berbukanya manusia. Jadi fitri itu artinya berbuka ya. Banyak orang mengatakan kembali kepada fitrah. Fitrah itu berbuka. Bukan diampuni dosanya. Ya dosa bisa diampunnya, dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar tetap dengan tobat, ibadah. Ya kadang-kadang kita salah juga ya, terlalu memanjakan orang-orang itu. Korupsi bisa hapus dengan puasa itu. Enggak. Korupsi itu dengan tobat. Tobat dan bukan dengan puasa. Kalau dosa-dosa kecil ya. Jadi fitrah itu artinya hari berbuka ya. Wal adha dan idul adha adalah yoma yudhaha nas, di mana manusia itu harus berkorban. Di sini kemarin apa? Hadis saya bacakan kemarin waktu khutbah ya. An Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi falayaqrabanna musallana." Dari Abi Hurairah sahih. Beliau berkata, Rasulullah berkata, "Mangkana lahu sa'atun," siapa yang mempunyai kelapangan. Kelapangan itu ya kelapangan duit mungkin ya. Bukan kelapangan baju. "Walam yudhi," dan tidak berkorban. Oh, jadi orang yang punya hitung-hitungan lah dari Allah untuk berkorban ya. Pada kambingan itu cuma 1 juta ya. Kadang-kadang enggak mau korban 1 juta itu. Tapi HP 1 juta dibeli itu. Fala yakrobanna musallana, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini banyak tafsir ulama saya temukan dalam hal ini ya. Jangan mendekati tempat sholat itu apakah maksudnya sholat itu adha atau tidak boleh mendekati masjidnya. Artinya kalau orang yang punya kelapangan. Kadang-kadang manusia itu kan kalau untuk dunia kan banyak, gak banyak hitungan. Tapi kalau untuk akhirat itu kan hitung-hitungan semua ya. Kalau untuk dunia itu apa aja dibeli, gak pernah ditawar malah ya. HP terbaru beli, TV terbaru beli, tapi kalau untuk korban tuh pada sekali setahun cuma ya. Itu hitung-hitungannya luar biasa. Ya mahasiswa juga begitu kadang-kadang ya. Gak korban, gak pak, miskin pak itu. Tapi HP-nya BlackBerry. Gak boleh mendekati masjid ulil albab itu. Hadis kedua dari Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam la yaghdu yaumal fitri hatta yaqulu tamaratin yaquluhunna wa tiratin. Ini Idul Fitri udah lewat dulu ya. Disunatkan kita makan sebelum kita berangkat ke tempat salat. Tapi kalau Idul Adha nanti terbalik ya. Wa an Ibnu Buraidah an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Rasulullah tidak pernah keluar sebelum sholat fitri sehingga beliau makan. Ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa hari itu kita tidak boleh berpuasa. Sama dengan hari tashrik kemarin ya, terakhir hari Rabu kemarin. Malah kalau puasa waktu itu haram ya. Untuk menunjukkan bahwa ini mengajarkan juga kepada kita bahwa Allah itu sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk apa ya? Untuk menikmati hidup lah bahasa kitanya sedikit ya. Tapi jangan berlebih-lebihan lah. Artinya kalau memang apa, Lebaran itu kan untuk kita bersenang-senang tuh, menyembelih binatang gitu ya, memakan daging ya, Tapi kalau di Istiqlal kan malah dagingnya dijual lagi sama yang dapat ya. Iya, capek-capek ngantri dari jam 4 gitu lah. Dapat 2 kilo, rupanya di luar udah ada penadahnya loh. Dijual, dan penadahnya juga diuntungkan ya. Dagingnya bagus, baik, seger, murah lagi dah. Ya yang ngantri-ngantri dari pagi Istiqlal itu kemarin membagikan 10 ribu kupon ya. Bayangkan satu kupon itu misalnya 2,5 kilo daging ya. Itu di luar sudah ada penadahnya loh. Jadi orang-orang yang terima daging itu dijual, kalau di pasaran mungkin 40 ribu, ya mereka mungkin 25 ribu aja, 30 ribu aja udah mau ya. Bukan untuk dimakan, dijual lagi gitu loh. Itu gimana itu? Ya terserah, yang penting dibagi ke dia, dia mau jual mau apa, seharusnya kan dinikmati ya. Penikmatan puasa itu. Jadi sekali-kali kita, sekali-kali ya, kalau bahasa hadis itu sa'atan wa sa'ah. Jadi sekali-sekali kita bersenang-senang dengan anak istri itu gak ada masalah ya. Jangan makan di rumah terus, bosan gitu lah. Ajaklah sekali-sekali keluar gitu lah. Maksudnya masak, makannya di luar rumah gitu lah. Enggak, maksudnya di tempat-tempat yang menarik lah ya. Yang ada kolam renangnya gitu lah. Masak pinggir selokan terus. Lama-lama jadi jin selokan gitu ya. Ya itu mungkin itu makna tidak boleh berpuasa kalau kita cari hikmahnya. Kenapa tidak boleh berpuasa 3 hari tasyrik itu ya. Seandainya kita menyenangkan diri sendiri dan orang lain ya. Jangan hari itu kita masih sedih aja gitu, masih mikirin utang. Ya lupakanlah utang itu sekali-sekali ya. Lupakanlah dikejar-kejar mertua sekali-sekali gitu lah. Nikmatilah hidup ini gitu ya. Bahasanya mungkin begitu kalau bahasa saya ya. Jadi jangan sampai kita tuh apa ya, tampilan itu kayak orang susah aja terus, kening berkerut terus 99 gitu lah. Sekarang kok 98 bonus 1 gitu. Ketemu orang tuh wah gimana, wajah tuh yang ceria lah gitu lah ya. Padahal sedekah itu kan apa? La tatakira minal ma'rufi syai'an walau antalqa akha bi wajhin thaliq. Sedekah ya, bermuka manis kepada teman itu sudah merupakan sedekah ya, walaupun kita banyak masalah ya. SPP belum dibayar, ibu kos ngejar-ngejar gitu ya. Tugas belum dikerjain, tapi ketemu teman itu kita senang aja gitu lah. Ya gimana kabarnya, senang gitu lah. Itu juga merupakan sedekah ya. Makanya enggak boleh kita wala yat'amu yaumul adha ta yusalli, dan Rasulullah tidak makan sebelum Idul Adha dan sebelum sholat. Ini sunat ya. Kalau kita sakit ya kita makan dulu. Saya kalau enggak salah Idul Adha kemarin tuh salah minum obat, paginya saya pusing gitu loh. Jalan tuh agak doyong gitu loh. Ya terpaksa saya minum obat sebelum sholat Idul Adha. Kalau enggak nanti khotbah pingsan, siapa yang bangunin, repot juga tuh. Kemarin ada ustaz kita yang meninggal ya waktu sholat ya. Ustaz ada Bidarban, saya langsung dapat SMS itu. Sorenya dimakamkan, yang memang gak sempat, ada tamu di rumah. Itu katanya lagi sholat ya, rakan pertama ya. Bagus sekali meninggalnya. Dari rumah tuh masih salam-salaman gitu kan. Saya terakhir ketemu beliau kapan itu ya. Diajak oleh Mas Adian Husaini dulu ke rumahnya. Ustaz ada Bidarban, sejarawan UGM ya. Orangnya sederhana, rumahnya sederhana ya. Saya pernah main ke Kauman itu, ke rumahnya dulu. Waktu wawancara dengan Republika, saya nemenin wartawan itu ke sana gitu. Sederhana aja orangnya itu. Pagi-pagi itu masih salam-salaman gitu. Itu pas rekan pertama saya dengar beritanya jatuh, langsung meninggal, langsung dibawa ke PKU, sebenarnya sudah meninggal di sana gitu. Luar biasa meninggalnya, sedang sholat ya. Luar biasa. Kita gimana nanti meninggal kita ini? Jangan ketika hewan dikorban kita meninggal itu. Ya jangan lah ya. Pas korban kita disembelih kita juga ikut lewat. Gitu. Nanti yang nyembelih juga bingung. Apa salah nyembelih tadi? Banyak-banyak sekali orang yang meninggal itu dalam keadaan mulia-mulia seperti itu ya. Dari an-umiyatiyah, jadi sunatnya tidak sunat ya. Jadi kalau pusing atau lapar ya makan aja enggak apa-apa, itu sunat aja. Wa min ummi Atiyah radhiyallahu anhu qalat, dari Ummi Atiyah, umirna an nukhrijal awatik. Kemarin kan ditanya kenapa kita lebih menghimbau untuk sholat di lapangan ya. Ini hadisnya begini ya. Kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis-gadis yang haid. Ya. Fil aidaini yashhadanal khaira wa dawatul muslimin wa ta'tazilul haidul musalla. Jadi salah satu hikmah, ini hikmah aja ya. Kenapa disunatkan, ini disunatkan lagi nih ya. kita sholat di lapangan terbuka, bukan di masjid. Apalagi masjid Uli Albab yang lantai 3 ya. Enakan lantai 1 noh, bawah itu panjang itu. Supaya perempuan-perempuan yang awatik wal haid atau nifas bisa juga datang ke tempat sholat walaupun dia tidak sholat itu, untuk menunjukkan kegembiraan. Jadi hari itu adalah hari gembira itu, nggak boleh yang sedih. Kalau ada yang sedih itu tanggung jawab panitianya itu. Maksudnya kalau nggak ada yang kebagian daging korban, dia gigit jari itu, akhirnya jarinya dikorbanin gitu. Panitia korbannya disembelih itu. Kalau tidak mendapatkan, kemarin ada nanya juga, bagaimana memberi daging kepada non muslim gitu. Bagi saya tidak ada masalah kalau niatnya dakwah ya, untuk menunjukkan juga bahwa Islam itu ya berbagilah ya, sebab mereka juga makhluk Allah, masalah hidayah kan urusan Allah gitu. Tapi kalau bisa seluruh umat Islam yang di kampung tersebut sudah dapat semua. Kalau pas-pasan ya nggak usah dikasih bagi saya gitu. Itu untuk menunjukkan juga bahwa apa, kita menghina agama mereka lah, saya bilang begitu ya. Menghinanya begini, ketika kita kasih daging korban, mereka kan makan loh. Itu kan istilahnya mereka nggak punya apa, nggak punya komitmen gitu, konsisten ya. Dalam arti begini, orang Kristen itu kan bilang begini, kami mau makan sembelihan kalian gitu. Kenapa kalian nggak mau makan sembelihan kami gitu? Ya kalian aja yang bahlul gitu ya. Kalau saya gitu aja jawabnya gitu. Berarti agama kalian tuh nggak punya aturan gitu. Bagi kami ya, kenapa kami nggak mau makan sembelihan kalian? Yaitu syariah kami begitu gitu loh. Karena kami agama terhormat gitu ya. Oh iya, orang terhormat itu kan banyak aturannya ya, nggak sembarangan loh. Presiden tuh makan nggak sembarangan loh ya. Dites dulu sama ada racun apa enggak gitu loh. Kalau makan semuanya tuh nggak terhormat itu bagi saya. Ya istilahnya begitulah bahasa saya. Ya, kami mau makan sembelihan kalian, kenapa kalian nggak mau makan sembelihan kami? Gitu. Kami mau menikah dengan kalian, kenapa kalian nggak mau menikah dengan kami? Gitu. Ya itu agama kami, agama kau nggak ada aturannya. Gitu. Kami mau mengucapkan selamat Lebaran, gitu. Kenapa kalian nggak mau mengucapkan selamat Natal? Ya itu akidah kami mau diapakan? Gitu. Kami itu agama mulia, gitu. Banyak aturannya. Orang Ningrat itu kan banyak aturannya, gitu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, gitu. Kalau nggak mau diatur ya kayak di hutan hidup, saya bilang. Jadi kalau agama nggak ada aturan itu nggak agama bagi saya. Justru karena ada aturan itu, orang Ningrat itu kan nggak boleh kesini, nggak boleh kesitu. Makan aja udah diatur, cara megang sendok garpu aja diatur. Kalau kita kan asal aja tuh. Jadi tambah banyak larangan itu sebenarnya tambah mulia loh. Makanya akhwat-akhwat perempuan ini ya, muslimah-muslimah itu kan banyak larangannya tuh. Aurat harus ditutup, gak boleh begini, gak boleh begitu. Karena ningrat tuh memang begitu. Orang-orang mulia tuh harus banyak aturannya gitu. Gak boleh ketawa, gak boleh ngakak-ngakak banget gitu ya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Gak boleh goyang-goyang, dangdut-dangdutan gitu ya. Ya kalau gak mau diatur kayak binatang gitu loh. Mau jadi binatang atau mau jadi orang ningrat gitu loh. Kalau jadi ningrat ya harus diatur. Harus lela diatur. Kalau gak mau diatur ya sama aja sama binatang gitu loh. Kenal pot digede-gedein gitu. Nganggu sholat lagi gitu. Ya, wa syahadnal khaira wa dawatul muslimin wa ta'tazilul haidul musalla, ya. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusallunal aidaini qabla al khutbah. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar, tiga ya. Di sini kenapa tidak disebutkan Utsman dengan Ali ya? Karena mungkin masih kekhalifahan Umar, mungkin Ibnu Umar ya. Yusallunal aidaini qoblal khutbah. Mereka salat Id sebelum khutbah. Pernah kejadian di zaman Sufyan As-Sauri, ada orang khutbah sebelum salat kayak Jumatan ya. Itu langsung ditarik sama Sufyan As-Sauri. Ya, selangsung ditarik, kau melanggar sunnah itu, bid'ah itu. Ya, jangan sampai khutbah dulu baru sholat, sholat dulu baru khutbah, itu kusul aidah ini. Tapi kalau Jumat, khutbah dulu baru sholat, jangan dibolak-balik, ya itu aturannya gitulah. Memang apa ya? Dulu saya jelaskan sebagai contoh ya, sahabat Nabi itu kan sangat menghormati Rasulullah itu. Tapi kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang mencoba menerobos ya, selama tidak melanggar kode etik syariat ya. Contoh begini, Masalah tarawih jamaah itu kan di zaman Umar dimulai itu. Zaman Nabi kan enggak tarawih itu cuma 3 kali Rasulullah yang di masjid diikuti. Selebihnya beliau di rumah itu loh. Jadi kadang-kadang apa ya? Kalau kita bicara bid'ah-bid'ah begitu, kadang-kadang acara kita juga coba lihat. Kalau kita acara misalnya, marilah sebelum acara kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mana pernah Rasulullah acara begitu? Acara Rasulullah nanti sebelumnya baca suci Al-Qur'an sari tilawah gitu loh. Enggak ada tuh. Tapi itu kan bagus gitu loh ya, sama seperti itu ya. Jadi mimbar Rasulullah itu dalam riwayat itu cuma 3. Ini enggak sesuai sunnah mimbar ini ya. Nah ini enggak apa-apa ya, enggak sesuai sunnah aja itu loh. Jadi mimbar Rasulullah itu sebenarnya menghadap ke jemaah. Tangganya cuma 3. 1, 2, 3. Rasulullah berdiri di yang ketiga. Dan itu menghadap jemaah. Kalau di Indonesia terbalik, tangganya membelakangi jemaah. Mungkin biar khotibnya bisa garuk-garuk enggak kelihatan ya. Kalau kelihatan jemaah kan transparan kan juga ya, kalau gatal juga ditahan gini-gini. Tapi kalau di Timur Tengah sudah melanggar sunnah juga. Itu sampai 25 tangga ke atas itu. So, kasihan khotibnya udah tua itu tuh. Nah, dulu di zaman Rasulullah, Rasulullah khotbah di tangga pertama. Begitu Rasulullah meninggal, Abu Bakar enggak mau di tempat itu karena takzim ya, menghormati Rasulullah. Beliau khotbah di lantai kedua. Begitu Abu Bakar meninggal, Umar enggak mau lagi di tempat Abu Bakar karena menghormati saja itu. Akhirnya beliau lantai ketiga itu. Begitu Utsman langsung naik ke lantai pertama itu lah, ke tempat Rasulullah. Orang berkata, loh Abu Bakar aja enggak berani sama Umar. Loh kata Utsman, kalau begini terus nanti khotib itu bisa di bawah tanah gitu loh. Nah, ini gitu. Itu kan langkah berani beliau ya. Nanti ini menghormati ini lama-lama khotibnya wah di bawah. Nanti kalau sholat nunggu dia naik dulu gitu. Ya itu salah satu contoh ya. Artinya apa? Saya menganggap bid'ah itu ya kategorinya dalam ibadah mahdoh ya, tapi kalau dalam apa improvisasi syiar dan dakwah, bagi saya sih nggak ada masalah selama tidak melanggar kaidah-kaidah fikih dan akidah bagi saya. Tapi kalau sudah melanggar itu ya berat itu. Kalau hanya sekedar, saya pernah ditanya juga ya, Pak bagaimana hukumnya takbir keliling gitu loh. Itu takbir keliling juga. Maksudnya takbir keliling-keliling gitu. Pusing loh ente keliling sebenarnya. Maksudnya takbir pakai mobil, pakai motor, itu gimana, pakai truk gitu ya. Bagi saya kalau niatnya syiar sih gak ada masalah. Kalau zaman Nabi kan gak ada, ya zaman Nabi gak ada truk sebenarnya. Kalau ada truk juga keliling gitu. Ya maksudnya begitu ya. Sebab ada keluhan di waktu siap pengajian ya. Di Karangkajen, Karangkajen itu kan termasuk ya Nun Sewu ya, itu kan ibu kotanya Muhammadiyah ya. Itu katanya disusupi oleh sebagian aliran. Sehingga kalau malam takbiran di sana itu, kalau tempat lainnya kan ramai gitu ya. Allahu Akbar Allah. Sana tuh enggak boleh pakai mic itu loh. Bid'ah gitu ya. Nabi enggak pernah kok takbir pakai mic gitu. Lah kan enggak ada mic ya. Jadi enggak boleh takbir itu keras-keras gitu loh. Apalagi takbir keliling. Jadi sana kalau malam takbiran itu sepi, ada takbiran gitu lah. Kadang-kadang takbir itu ya gimana, rame-rame apa segala macam di masjid, gak pernah ada riwayat seperti itu, apalagi takbir keliling ya. Nah bagi saya ini kan termasuk menurut saya ya, improvisasi lah gitu ya, improvisasi, selama niatnya bukan untuk apa, bukan untuk takabur atau ria-ria, hanya takbir aja kok gitu ya. Keliling kampung anak-anak pakai obor gitu ya, pakai di kampung saya kemarin masih begitu, pakai obor gitu, anak-anak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, itu kan terasa syiarnya gitu bagi saya. Nah kalau kita katakan bid'ah ya, bagi saya bid'ah baik aja deh, saya bilang gitu. Sama Rasulullah kok gak keliling-keliling gitu lah. Ya zaman sana kan padang pasir, saya bilang. Ya, daerahnya kan padang pasir, dingin, mungkin pas musim dingin kali ya. Ya itu salah satu contoh ya. Tapi kalau seperti ini apa, improvisasi, boleh enggak khutbah dulu baru sholat Idul Fitri? Ya enggak boleh, ini ada hadisnya ya. Itu bukan improvisasi itu. Selanjutnya An Ibnu Abbas radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat yaumul Aid rakaataini lam yusolli qablaha wala ba'daha. Jadi tidak ada sholat 2 rakaat qobliyah dan 2 rakaat ba'diyah, dan juga tidak ada azan ya. Ini khusus sholat, khusus sholat apa, sholat idul adha itu khusus ya. Dan hukumnya sunat ya sholat itu. Jadi kalau ketinggalan juga nggak usah dikodo nggak itu. Nggak usah. Kalau nyembelihnya nggak apa-apa dikodo. Ya kalau kan ada juga yang ketiduran sampai ketinggalan sholat tuh. Kalau masbuk ya nggak apa-apa. Kemarin saya khotbah masih ada yang masbuk tuh, satu soft itu. Semua udah karena gerimis kemarin ya. Akhirnya pindah ke dalam aula UPN itu. Rencana di lapangan itu. Karena gerimis, ya langsung rektornya ngambil keputusan di aula aja deh itu. Rupanya di luar sudah terang gitu. Karena penuh ya udah. Setelah saya pas saya mau naik khotbah itu masih ada yang sholat masbuk begitu ya. Jadi ya, tunggu dulu masbuk, kasihan lah. Semangat banget sholat itu. Mudah-mudahan sholat Jumatnya juga semangat itu. Ya. Wan Aminu Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Id bila azanin wala iqamah. Jadi sholat Id itu tidak pakai azan, tidak pakai iqamah. Nanti gimana untuk syiar Pak? Ya enggak usah, ini ada hadisnya kok. Azan itu kan semangat Pak itu. Enggak ada azan. Dulu ada juga nanya, Pak, gimana azan di kuburan itu Pak itu? Ya Allah, saya bilang orang mati kok diazanin gitu. Dulu waktu hidup dia dengar azan enggak itu? Orang mati itu kadang-kadang bingung gitu ya. Waktu hidup dia enggak pernah baca Quran gitu lah. Pas mati dibacain Quran, dengar apa enggak itu sebelum. Terus waktu hidup itu baca Quran, orang mati ngapain dibacain Quran gitu. Udah mati kok gitu lah. Biar pahala banget. Karena yang baca juga enggak pernah baca Quran gitu. Pas itu toh aja. Susah emang kadang-kadang jemaah. An-Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Id syai'an. Tidak pernah Rasulullah sholat sebelum sholat Id sesuatu apapun. Jadi pagi itu ya biasa ya subuh. Wa an Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi sallallahu alaihi wasallam qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at takbiru fil fitri sab'u fil aula wa khamsu fil ukhra wal qiraatu ba'dahuma kiltaihima. Jadi Rasulullah, ini masalah hadis-hadis tentang sholat aja ya. Takbir di sholat itu adalah 7 kali, ini takbir zawaid ya, takbir tambahan. Dan 5 kali. Boleh mengangkat tangan, ada riwayat mengangkat tangan, ada tidak memangkat tangan. Ada gak membaca di sela-sela takbir itu, ada riwayat juga mengatakan membaca tasbih, ada juga mengatakan tidak baca apa-apa itu. Ya. Ayatnya, An Abi Waqid Al-Laitsi qala Rasulullah SAW kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri bi surat qaf waqtarabat. Ya. Ada juga dalam hadis lain mengatakan surat As-Sabbih isma wa had, apa? Kalau di Al-Ghasyiyah. Kelataka hadisul Ghasyiyah. Ghasyiyah. Yang ke selanjutnya, An Jabir radhiyallahu anhu qala kana sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul id khalafat tariq. Maksudnya Rasulullah kalau berangkat dan pulang salat Id itu membedakan jalan. Loh kenapa? Ini mungkin hikmahnya supaya banyak bertemu dengan orang tuh. Jadi kalau kita misalnya salat Idul Fitri lewat jalan Kaliurang, pulang nanti lewat jalan Magelang gitu loh. Oh jauh. Nah maksudnya jalan itu bukan jalan motor gitu loh. Kalau jalan motor mah susah. Saya misalnya kemarin sholat di Kentungan gitu ya. Lewat jalan Kaliurang gitu loh. Kalau naik motor mungkin hikmah ini sudah tidak. Itu kan jalan kaki maksudnya. Biar kita banyak salaman sama orang. Jadi beda yang ketemu pergi sama pulang. Tapi kalau yang semuanya mengamalkan itu kan itu-itu juga ketemu akhirnya tuh. Ya benar tuh. Yang dari kampung kan jalan sini gitu lah. Nanti yang ini pulang jalan sini juga itu lah. Itu-itu juga ketemu tuh. Ya maksudnya mencar-mencar lah gitu ya. Kalau misalnya kalau bisanya jalan kaki, kalau naik motor mungkin hikmahnya sudah. Kalau kita jalan kaki dari ring road gitu ya. Nah pulang nanti lewat selokan gitu lah. Contohnya ya. Ya kalau enggak bisa jangan dipaksain ya. Misalnya kalau kita dari asrama lewat sini gitu ya. Nah pulangnya naik ojek deh gitu. Ada ojek kan? Ya ini contoh aja ya. Ini Rasulullah mengajarkan seperti itu. Mungkin hikmahnya supaya banyak bertemu orang dan banyak salaman. Ini yang cocok contohnya di alun-alun itu loh. Alun-alun utara itu cocok contohnya itu. Sebab orang sana itu jalan kaki semua. Dari Kauman, dari yang Jogja Tronik itu apa nama daerah sana itu? Jalan Katamso itu lah. Katamso ya? Saya nama jalan lupa ya. Orang sana itu kan jalan kaki loh itu. Daerah Ibu Ruswo ya, jalan Ibu Ruswo tahu ya? Yang alun-alun ke selatan, menuju ke selatan itu, yang timur nanti ke selatan itu lah. Itu orang sana tuh kan jalan kaki loh alun-alun itu. Nah kalau bisa jalan yang dipakai pergi itu bedakan dengan jalan yang waktu pulang itu. Ya untuk istilahnya bukan untuk main-main ya, bukan untuk main-main. Ya kalau bisa sih lebih banyak ketemu orang, lebih banyak salam-salaman gitu ya. Mungkin hikmahnya begitu begitu aja gitu. Kalau tidak begitu gimana gitu ya, nggak apa-apa. Ini kan rasul, bukan wajib. Kalau wajib mah repot nanti. Polisi malah ngatur tambah repot gitu loh. Ini hanya untuk membiasakan saja ini. Ya. Sedikit 5 menit lagi tentang kurban tadi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabsyaini amlahaini. Akronaini wa yusama wa yukabbaru wa yadma'u rijlahu ala sifajihima wa fil lazim zahabahuma biyadihi. Ini sunnahnya kalau kita bisa nyembelih sendiri ya. Saya kemarin disuruh nyembelih sendiri, saya enggak berani. Takut kena orang lain. Susah sih bedain, saya bilang. Repot ya, makanya. Udah, ustaz aja deh, saya bilang. Gimana, nyembelih sendiri enggak? Enggak berani, saya bilang. Saya nyembelih ayam aja enggak berani, saya bilang. Lagi nyembelih kambing begini. Dan satu hal yang saya ajarkan kemarin kepada orang kampung saya itu, kebiasaan orang kampung saya, enggak tahu di sini apa enggak juga enggak tahu. Itu kan kambing itu belum mati gitu ya. Biar cepat mati itu kakinya diapain itu? Ininya loh apa? Ininya diputusin gitu ya. Apa di sini enggak ya? Syukurlah. Tempat saya tuh kebiasaan kemarin sudah agak ditegur sih. Jadi kan misalnya sapi gitu lah, kan binatang itu kan matinya lama kan. Kadang-kadang disembelih itu gitu. Itu orang kampung saya itu biar dianggap matinya cepat. Itu apa ininya loh apa namanya itu? Nadinya di nadi apa? Ada nadi enggak kambing itu? Di dekat kakinya tuh diginiin gitu lah, diputusin apa itu? Urat apa itu? Katanya biar cepat mati. Bagi saya enggak usah begitulah. Biarin aja mati saya bilang. Akhirnya alhamdulillah kemarin sudah agak didengar ya. Jadi sapi itu sebelum mereka ngulitin digoyang dulu gitu lah. Nanti kalau itu berarti belum berani. Ya sudah agak berubah. Bagi saya itu termasuk menyiksa loh ya. Binatang itu diberikan Allah juga harus kita hormati. Mereka juga punya dunia, punya hak azazinya lah ya. Ketika arwah mereka dilepas, biarin aja mereka bolak-balik dulu gitu. Sampai nanti baru meninggal baru dikulitin. Kadang-kadang belum mati pun sudah dikulitin kadang-kadang itu loh. Lama banget sih matinya Pak itu loh. Ya resiko bagi saya itu loh. Makanya dulu pernah saya ceritakan ya di Mesir itu. Orang nyembelih ayam itu, ayamnya baru disembelih belum mati itu sudah dimasukkan ke pemotongan apa itu, penghilang bulu itu loh. Bagi saya itu zolim itu, banyak kan main-main loh. Sama hewan tuh zolim, kita juga bisa masuk neraka loh karena menzolimi hewan itu. Jadi kalau minta kita nyembelih ayam, biarin dia mati dulu loh bolak-balik ya. Ayam aja gak punya dosa, arwahnya susah banget apalagi kita ya. Ini gitu loh. Dia melepas arwah tuh bolak-balik kedepok, apalagi kita yang banyak dosa ya. Makanya jangan macam-macam sama arwah gitu kan. Biarin aja setelah betul-betul mati baru dicabutin bulunya, enggak apa-apa. Kambing juga begitu. Jangan sampai kita siksa itu loh. Kalau yang lama gimana Pak itu loh? Kan saya cerita ya, binatang dob itu yang ada di Mesir itu, biawak Mesir atau komodo Mesir itu. Itu nyawanya panjang banget itu. Kalau kita sembelih jam 8 pagi, kadang-kadang matinya zuhur loh. Ini enggak ada binatangnya di Indonesia, enggak ada kayak komodo Mesir itu lah. Biawak Arab kata orang tuh komodo Arab biasanya jadi obat kuat ya. Itu matinya lama loh. Kita sembelih jam 9 pagi karena asar baru meninggal gitu. Baru mati gitu. Kadang-kadang mentok aja ya, bebek gitu. Itu lama juga loh matinya dia. Kita sembelih itu karena dia jalan lagi tuh. Ada yang terbang loh. Melihat pemandangan alam terakhir mungkin. Crek. Biarin aja enggak usah itu. Enggak usah dipotong ininya loh, kakinya empat tuh diginikan sama orang kampung saya itu. Biar cepat mati. Bukan cepat mati malah kesakitan loh dia. Biarin aja gitu loh. Lama loh Pak selak zuhur gitu ya. Kalau kambingnya banyak kan selak zuhur gitu loh. Ya kalau memang selak zuhur nanti ya di stop dulu gitu ya, sholat aja gitu loh. Jangan digitukan, saya kok gak kurang tega aja gitu loh. Sebab dia juga punya hak, diberikan Allah makanan untuk kita, tolong dihormati gitu loh. Makanya penghormatan kepada hewan itu mungkin agama Islam ini aja yang gak ada, orang lain itu gak ada loh. Tidak boleh nyembelih dengan pisau yang karatan, itu kan cuma Islam yang punya begitu tuh. Ahli fikih itu sampai mengeluarkan undang-undang begitu tuh. Tidak boleh ngasah pisau di depan hewan yang akan kita sembelih itu. Coba gitu loh. Mana ada peraturan agama lain begitu. Jangan sampai kita asah begini, son. Ntar untuk ente nih gitu loh. Ini, sabar-sabar ya gitu loh. Sampai ada aturan begitu, mana ada agama lain begitu. Jangan nyembelih binatang di depan temannya yang kita sembelih juga gitu loh. Dia gelisah gitu. Makanya tiap korban itu pasti ada binatang yang ngamuk-ngamuk tuh ada terus. Dia punya feeling loh, punya dunia loh mereka itu. Makanya ada yang sapi namun ngamuk nendang-nendang, tahu loh dia itu. Makanya kalau bisa ditutupin sama orang atau sama kain. Jangan malah dijejer. Sabar ya, ente. Itu ditendang ente kapok ente saya bilang. Dia kan binatang, Pak. Iya. Dia enggak punya akal, punya. Dia punya otak gitu loh. Punya dimensi yang harus kita hormati. Jangan main apa aja lah. Sembarangan aja apa itu. Dihormati lah. Setelah kita sembelih, biar mereka mati pelan-pelan, kita tungguin sabar lah. Minum-minum aja dulu sama makan-makan gitu lah. Kalau yang ngerokok, yang ngerokok dulu gitu ya. Nanti setelah mati baru semangat jihad gitu. Belum mati lu udah dikulitin gitu. Ente gimana kalau dikulitin hidup-hidup gitu ya. Rasulullah biasanya berkurban 2 ekor kambing ya, bertanduk. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir ya, karena beliau menyembelih sendiri ya. Beliau meletakkan tangan beliau di atas daging binatang untuk nyembelih ya. Karena Rasulullah menyembelih ya sendiri. Kalau kita mungkin ya disembelihkan sama tukang jagal ya. Nah kadang-kadang tukang jagal ini juga minta bagian ya. Kalau saya tuh juga menghindari loh. Jangan sampai tukang sembelih itu meminta bagian tertentu dari binatang. Tunggu aja pembagian dari panitia. Pak, saya kepalanya ya. Jangan. Kata sembelih, kata jagal apa namanya itu? Jakal, jalan kali urang itu. Jagal, jalan kali urang. Pak, saya kakinya ya, saya kepalanya ya. Enggak usah dikapling-kapling begitulah. Pokoknya nanti ente dapat bagian sendiri aja deh. Apalagi kalau udah dibayar tuh. Per binatang itu kan ada hitungannya. Makanya kalau korban itu biasanya panitia meminta biaya operasional ya dari jamaah, bagi saya itu enggak apa-apa. Karena biasanya itu ya dilakukan seperti itu biasanya gitu. Ya. Kita pilih aja hadis-hadisnya yang berkenaan dengan kita. Yang tadi sudah. Wa an Junub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala syahitul adha ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falama qadha salatahu bin nas nazara ila ghanamin qad zubihat faqala man zabaha qabla shalah falyazbah syatun makanaha wa man layakum zabal falyazbah ala ismillah. Saya menyaksikan yaumul adha bersama Rasulullah falama qadha salatahu, setelah salatnya selesai, berarti nyembelih itu sebelum salat, setelah salat, jangan sebelum salat. Setelah sholat, nazoro ila ghanamin qada zubihat. Lalu Rasulullah melihat kepada kambing ya, setelah disembelih, beliau berkata, "Man zabaha qabla shalah falyazbah syatan makanaha." Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka sembelihlah satu lagi sebagai gantinya. Berarti enggak dianggap berkorban. Sebelum sholat, harus sholat dulu gitu. Wa man lam yakun zabah fal yazbah ala ismillah, dan siapa yang hendak menyembelih bacalah asmaullah ya, bismillah Allahu akbar ya, sebagai itu. Kalau yang apa, yang tukang nyembelih begitu ya. Ini mas azan ya. Oh ya, ya itulah hadis-hadis tentang Idul Adha dan korban ya, sebagai rangka memperingati hari raya Idul Korban yang telah kita lewati bersama. Kita dengar dulu kumandang azan ya. Kemarin waktu sholat Idul Adha, imam di desa saya waktu rakaat kedua lupa baca takbir 5 kali. Hanya membaca takbir 1 kali seperti sholat biasa. bagaimana hukumnya, apakah sholat harus diulang. Dulu pernah juga kejadian di Bantul, ini lebih parah, lupa baca Fatihah. Lebih parah itu. Enggak tahu mungkin lagi kusuk takbir Allah baru sunnah Allah. Subhanallah, subhanallah kata. Enggak lanjut juga. Itu kalau enggak salah di lapangan Bantul itu. Kejadiannya sih sudah lama ya, sudah 5 tahun yang lalu gitu. Kalau Fatihah sih bagi saya berat ya. Fatihah itu kan umul salatnya mukhul ibadah. Tapi kalau takbir 5 kali, takbir zawaid ya, takbir zaidah tambahan. Kalau sudah terlanjur sholat sih ya tidak termasuk rukun, itu kan tambahan gitu ya. Zawa itu kan artinya tambahan, tidak termasuk rukun sholat sholatnya. Kalau rukun sholat itu kan ya tak apa Fatihah ayat. Kalau Fatihah lupa ya harus diulang bagi saya itu. Tapi kalau kayak takbir kayaknya zawa itu tambahan tuh nggak apa-apa. Apalagi kurang, makanya kalau jadi imam tuh kalau bisa pakai jari. Saya kalau ngitung tuh pakai jari loh saya. Allahu Akbar, tekuk satu gitu loh. Allahu Akbar. Soalnya takut lebih nanti repot dah. Kurang sih, ini udah 4 atau 5, 7 tuh. 7 lah lumayan lah itu. Allahu Akbar. Kalau kita pakai pikiran tuh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah 4 3 4 3 itu kacau dah. Mendingan pakai jari. Allahu Akbar. Ya gimana pakai jari ya? Pokoknya adalah yang kita gini gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti kelimanya Allah. Kacau nanti. Pokoknya adalah. Hati-hati ya kalau jadi imam sholat. Imam sholat Idul Fitri itu hati-hati. Memang kadang-kadang soalnya kenapa? Beda sama sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat itu kan ya jemaahnya laki-laki tok dan jumlahnya gak banyak. Kalau Idul Fitri itu ya lapang kan penuh. Tuh. Dan bacaan kita didengar orang semua kan agak ini kan agak tegang ya. Tegang loh jadi imam Idul Fitri. Saya aja tegang kok kadang-kadang. Walaupun biasa jadi imam juga, tapi tegang juga loh. Jangankan itu ya, kalau ini sedikit tentang pernikahan. Coba kalau kita ijab kabul itu. Padahal yang datang tuh cuma sedikit loh, tapi kita keringat juga loh itu. Karena setiap ucapan kita tuh didengerin orang gitu loh ya. Apalagi kalau imam Idul Adha Idul Fitri itu, aduh lain loh kalau sholat biasa tuh imam biasa lah ya. Kalau salah juga, salah bacaan ayat biasa lah dibenerin. Kalau Idul Fitri itu salah kan kadang-kadang gimana gitu loh ya. Makanya hati-hati banget gitu loh. Sampai lupa takbir. Fatihah aja lupa kadang-kadang. Untung dia gak lupa sholat. Langsung dia nyembleh. Lagi sholat pak, oh iya. Karena lagi saking tegangnya ya. Jadi maklum lah. Tapi kalau Fatihah gak apa-apa diulangi. Satu lagi kelemahnya kalau sholat di fitri itu biasanya wudu. Karena kita di rumah wudu. Sampai di lapangan itu kan tidak ada tempat wudhu biasanya ya. Akhirnya kan jemaah nunggu lama gitu loh ya. Karena wudhunya batal gitu loh. Tapi karena malas biarin aja sholat sunat ini gitu. Karena repot juga. Memang kelemahan apa? Kelebihan dan kelemahan sholat di lapangan begitu. Kalau di masjid kan tersedia ya. Makanya kadang-kadang saya kalau Idul Fitri itu gak mau wudhu di rumah. Soalnya kalau wudhu di rumah nanti repot gitu loh. Mendingan sebelum masuk ke lapangan, saya biasanya ya tanya sama panitia, ada kamar mandi gak itu? Saya buang dulu yang ganggu-ganggu nanti ya. Nanti suaranya nunggu takbir itu kan lama gitu ya. Orang nunggu jemaah penuh dulu. Ya akhirnya kita kan kalau nanti nahan angin gimana tuh? Apalagi di lapangan nanti wudunya jauh tuh. Terpaksa kita tahan aja anginnya gitu loh. Nah lagi nahan itu lagi sholat kan konsentrasi kita pecah tuh. Lupa takbir lagi gitu loh ya. Udah nahan ini suasananya beda. Sound systemnya bagus kan dong, enggak enak kita kalau salah baca tuh. Ya. Apakah saat menyembelih hewan kurban harus membaca niat dalam bahasa Arab? Begini ya, masalah bahasa Arab ya hanya untuk ibadah-ibadah yang diajarkan Rasulullah dalam bentuk mahdhah. Ya, apakah boleh pakai bahasa daerah segala macam termasuk berdoa ya? Apakah doa harus bahasa Arab gitu? Termasuk juga khutbah. Rasulullah kan khutbahnya bahasa Arab gitu. Boleh enggak khutbah bahasa Indonesia itu? Nah, ini kan pertanyaannya gitu. Jangan kan niat ya. Khutbah kan ada juga masjid-masjid ya. Nah, kemarin saya ya, ini hari Selasa masih ada orang yang sholat Idul Adha ya. Selasa ya. Aliran mana itu? Sekarang bingung juga gitu. Kalau dia naik haji gimana itu? Arafah tanggal Sabtu gitu loh. Lah dia Arafahnya Senin. Ah Senin Arafah udah enggak ada orang gitu loh. Kalau dia naik haji gimana itu gitu loh. Lah Arafah itu kan punya Saudi, terserah dia Arafah. Katanya Arafah Sabtu, kita ikut aja Sabtu gitu loh. Salatnya Minggu gitu loh. Kok masih ada itu aliran-aliran begitu ya. Bagi saya itu hanya sensasi aja. Biar masuk TV. Masuk TV enggak usah begitu, beli aja TV masukin kepala ente ke TV. Ya daripada harus menjual agama ya. Ya pakai alasan apapun lah gitu loh. Bagi saya Arafah tuh Sabtu gitu loh. Lebarannya Minggu, kok Selasa lebaran gitu loh. Yang punya Arafah tuh Saudi, bukan kita. Kita cuma punya lapangan kentungan tok itu. Ya. Boleh niat pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Tapi kalau untuk sholat dalam hati juga enggak apa-apa kalau diucapkan dalam bahasa Arab. Tapi kalau bacaan sholat ya enggak boleh pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau khotbah silahkan ya, jangan kalau bahasa Arab nanti juga jemaahnya enggak paham tuh. Di Masjid UIN itu sholat tiga bahasa lah itu, khotbah. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Saya disuruh bahasa Arab saya enggak mau, saya bahasa Indonesia aja deh sebenarnya. Capek saya nyiapin tuh. Kalau bahasa Indonesia kan saya sudah siap gitu. Bahasa Arab nanti saya nyiapin lagi, malas saya. Ya kalau jemaahnya paham, kalau enggak paham. Saya yakin enggak paham gitu loh. Ngapain sebenarnya? Ya. Atau cukup dengan menyebut nama Allah ya, penting dia aja lah ya. Apakah hewan kurban harus dibagikan hanya fakir miskin atau untuk semua muslim tapi itu? Khusus untuk korban itu tidak ada ukuran fakir miskin. Semua harus merasakan daging korban, mau miskin, mau kaya, mau konglomerat kayak mau konglo miskin gitu ya. Silahkan. Enggak harus. Semuanya merasakan berbahagia pada situ. Ini bukan masalah sedekah ya harus kepada orang miskin gitu. Selanjutnya apakah hukum tahlilan termasuk bid'ah? Ya. Begini ya. Tahlilan itu kan sebenarnya artinya membaca la ilaha illallah ya. Kan enggak ada masalah sebenarnya baca la ilaha illallah. Cuma ada yang perlu diluruskan dalam perayaan seperti itu. Pertama, kebiasaan mengharuskan mengundang orang dan menyiapkan makan itu bagi saya itu kurang tepat. Ya kalau dia punya duit, kalau enggak sampai utang-utangan loh, satu. Yang kedua, kalau kita mendoakan untuk mayat, silahkan, enggak ada masalah. Rasulullah aja berdoa kok. Dalam khutbah kita baca, Al-Ahya'i minhum wal-amwat, Rasulullah juga baca kok. Rasulullah kalau lewat kuburan juga baca doa. Tapi yang mengirim pahala itu tidak ada, itu masalahnya. Enggak ada istilahnya orang bisa mengirim pahala ke orang lain itu enggak ada. Kalau bolehlah logikanya ngirim pahala, berarti kita boleh dong ngirim dosa gitu loh. Siapa yang mau dikirimin dosa? Kecuali anak. Nah ini persoalannya ya, anak boleh. Ya, anak boleh. Oh mau baca la ilaha illallah, mau baca yasin, baca Quran siapa yang dilarang sih gitu loh. Tapi pahalanya untuk diri sendiri aja. Jangan, gak ada. Setelah kita meninggal tuh gak ada istilahnya. Bagi diri itu laha maka sahabat apa yang diusahakan di dunia. Itu. Yang kedua, hari-hari itu loh. Hari-hari ketujuh gitu loh. Kalau misalnya saya ya, ini ya saya memang berdakwah memberikan contoh ya. Suatu saat nanti kalau orang tua saya meninggal, ya, saya sebagai anak boleh enggak bersedekah kepada warga untuk sampai kepada orang tua? Boleh, enggak ada masalah. Anak sampai insyaallah. Kan dalam hadis semua anak ya. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min salasin. Ya, anak boleh waladun salahin yudaulahu. Jadi kalau anak ingin bersedekah kepada warga, ngajak makan, berpalanya didiakan orang tua sampai insyaallah kalau anak. Kalau orang lain enggak bisa, saya bilang. Nah, kita adakan pengajian. Kumpulin warga, adakan pengajian, makan-makan enggak apa-apa kok. Semampu kita, jangan dipaksakan. Semua nanti kalau di sama. Dan enggak harus hari ke-7, hari ke-14, hari ke-itu itu loh, itu enggak ada artinya. Itu yang kita hindari gitu ya. Jadi kita luruskan aja lah. Ya. Kalau bisa ya kita berikan contoh. Contoh lah. Ya bagi kita kalau ada meninggal nanti ya mau apa kayak di rumah. Terus gimana Pak kalau saya diundang? Kalaupun baca yasin ya niat aja untuk diri sendiri, jangan niatin orang lain gitu loh. Ngapain? Amal sendiri-sendiri gitu. Itu yang kita hindari. Dan repotnya apa? Budaya itu tuh bagi saya ya, selama saya pelajari. Itu orang yang datang tahlilan itu enggak sholat loh saya lihat itu. Tahlilan itu kayaknya wajib banget kayak haji, kayak rukun iman ke-6 gitu loh. kayak rukun Islam ke-6 itu bagaimana? Kalau dak tahlilan tuh rajin, salat enggak loh, puasa enggak loh. Terus terang aja. Jadi apa? Mereka merasa sudah Islamnya sudah sempurna dengan tahlilan itu. Ini terus terang aja loh, merusak nih budaya ini. Dengan tahlilan mereka kayaknya sudah dekat banget sama Allah. Ampun saya. Salat enggak, puasa enggak itu loh. Tapi kalau tahlilan oh enggak bisa nolak, rateng itu. Fatihah. Padahal salat enggak, puasa enggak, mabuk tiap hari gitu. Kayaknya mereka dengan tahlilan itu sudah merasa cukup masuk surga dengan tahlilan gitu. Ini kan mengajarannya enggak bagus sebenarnya. Saya pernah ngomong sama orang kampung saya itu. Salat jemaah itu yang harus dihadiri, bukan tahlilan sebenarnya. Biarin dia marah-marah. Apa sih hukumnya memegang anjing? Jika anjing tersebut bersih dan diberi vaksin secara teratur. Seluruh binatang ya, kalau hanya untuk memegang sih enggak ada masalah ya. Pertama, tujuan memegangnya untuk apa? Kalau untuk menyayangi ya kucing ya, anjing gitu lah. Tapi kalau tujuannya enggak kalau enggak ada kepentingan, misalnya dokter gitu ya. Dokter kan ada teman-teman kita yang kuliah kedokteran hewan ya, FKH itu. Ya ketika dia mengobatin anjing kan harus dipegang tuh. Masa suruh megang orang lain gitu loh. Ya kalau tujuannya pengobatan enggak apa-apa, tapi kalau gimana aku yang ngelus-ngelus anjing gitu ya. Ya apa ya? Cuci aja habis itu, kalau bisa dihindarilah ngelus anjing itu ya. Kucing ya. Menyayang binatang tuh memang diajarkan oleh Islam gitu, tapi takutnya anjing itu nanti berbahaya juga ya. Ya, kalaupun dia bersih, diberi vaksinnya, yang kita khawatirkan air liurnya gitu ya, sama kotorannya gitu. Ya gak apa-apa, selama tidak ada kepentingan apa untuk ibadah ya. Bagaimana hukumnya kalau orang menyebut-nyebut kalau dia memberi hewan kurban atau telah memberi kurban? Tergantung. Kalau dia menyebut-nyebut tujuannya untuk bukan untuk dakwah dan tarbiyah, itu termasuk riya. Tapi kalau tujuannya untuk kayak saya tadi menyebut ya korban, saya ingin mengajak teman-teman juga berkorban gitu, itu nggak apa-apa. Jadi menyebut amal itu kalau untuk misalnya kita cerita sama orang ya, ente sedekah dong, rajin sedekah. Saya setelah sedekah, rajin sedekah, hidup saya tuh tenang banget gitu. Ngajak menunjukkan pada orang itu supaya rajin sedekah tuh gak apa-apa gitu. Tapi kalau tanpa tujuan begitu ya gak usah disebutin lah ibadah itu. Makanya berapa kali saya bilang ya, jangan sampai ibadah itu kita sebut kepada orang lain. Walaupun tanpa sengaja di Facebook kita tulis, itu yang saya cerah dulu ya contohnya. Alhamdulillah, tadi malam setelah tahajud jiwa tenang banget gitu. Jangan gitu loh. Tahajud itu hanya untuk kita, ibadah itu hanya untuk kita dan Allah. Bersembunyilah dalam masalah ibadah. Sembunyikanlah ibadahmu sebagaimana kamu menyembunyikan kejahatanmu. Nah haji juga begitu kadang-kadang. Susah nih haji ini, godanya luar biasa emang. Sampai-sampai dia foto-foto haji itu kan nanti ditempel gitu ya. Di ruang tamu gitu lah. Nanti di mana tuh Pak? Oh itu di Jeddah nah gitu. Yang sebelahnya Pak itu Bantul gitu. Kan ada orang haji itu beli tempat minum kuning itu loh, tempat minum kuning padahal di Tanah Abang juga banyak gitu. Itu kadang-kadang nggak dipakai masak gitu, tempat minum ceret itu loh, kuning itu nggak tahu siapa yang ngatakan itu dari Saudi itu semua jemaah beli, nanti ditaruh di lemari etalase itu loh. Biasanya orang kalau ada ceret kuning itu berarti sudah dari Mekah itu. Kita takutnya itu niatnya enggak benar gitu loh. Kalau gitu gampang aja, beli aja ceretnya cat kuning gitu loh. Beli mana Pak itu? Di Wonosari ya. Bagaimana jika berkorban satu kambing niatnya untuk satu keluarga? Boleh. Ya, ini bagus pertanyaannya. Bagaimana jika berkorban satu kambing niatnya untuk satu keluarga? Boleh. Rasulullah berniat korban itu untuk keluarga istrinya. Dia istrinya sebutkan semuanya, boleh. Palanya sampai ini ada Rasulullah melaksanakan seperti itu, boleh. Boleh ya, satu niat. Saya kemarin ini contoh lagi ya. Contoh aja. Untuk saya, istri saya dan anak saya. Kalau ibu saya sudah korban sendiri kemarin gitu. Tiap korban saya begitu, anak saya, istri saya, apa insyaallah sampai kalau korban enggak apa-apa. Ini sama juga dengan hukum apa ya? Bagaimana menggabungkan niat kalau sunat? Enggak apa-apa. Kalau sholat sunat niatnya banyak-banyak digabung enggak apa? Misalnya habis sholat maghrib kita sholat sunat ya. Niat sholat awabin, sholat qobliyah, sholat haji, sholat hajat lain lagi nanti ya, kalau selama tidak berbeda ya. Atau misalnya puasa Senin kita gabungkan sunat ya, dengan puasa mutlak kita gabung lagi dengan puasa misalnya karena ulang tahun kita pengen puasa gitu ya. Tapi kalau yang wajib gak bisa, harus satu-satu. Bagaimana dengan wajib dan sunat? Gak bisa juga, kalau wajib itu satu-satu niatnya. Gak bisa kita gabung-gabung begitu. Bagaimana mengontrol emosi yang masih labil? Wah, susah ini. Pakai rem cakram gitu ya. Ya, emosi itu sebenarnya bagus. Emosi itu kan ini ya, apa? Power gitu loh. Selama kita alihkan ke perbuatan yang baik, sebenarnya bagus. Coba ketika emosi ya, ketika emosi itu kan rasa takut tuh hilang. Coba teman-teman ketika emosi misalnya marah sama orang tuh, jalan ke kuburan enggak takut itu, benar tuh? Tapi kalau lagi enggak emosi takut. Tapi ketika emosi mendiri itu ya, coba jalan ke kuburan, enggak takut lagi itu. Hantu aja nongol kita omelin nih, nongol lagi itu. Tapi kalau lagi enggak takut, daun aja bergoyang. Coba ketika emosi, keluar malam kita gak takut loh. Kan sebenarnya rasa takut tuh hanya dalam diri ya. Ketika kita mikirnya ribut sama kakak kita ya, berantem. Jangan dua malam kita jalan ke selokan berani loh gitu. Kurang lagi emosi. Nah. Setan aja nongol kita marah, nongol lagi gitu. Setan aja bingung kok berani sih. Gitu. Tapi kalau lagi biasa, jadi emosi itu sebenarnya bagus. Malah orang kalau gak ada emosi itu bingung saya malah. Nah satu, yang kedua, kalau bisa yang memunculkan emosi itu kalau bisa yang berbau agama. Misalnya Nabi Muhammad dihina, ya kita emosi. Kalau saya emosi Nabi Muhammad dihina itu. Al-Quran dihina, emosi saya. Makanya saya sering marah sama orang liberal itu. Pakai bahasa, kepala gaul saya bilang. Karena saya emosi. Masa Al-Quran dihina, Nabi dihina. Kalau Islam dihina kita gak marah ya, lucu aja bagi saya. Ngapain sih ngomongnya? Tapi kalau masalah-masalah dunia, cobalah dikendalikan. Misalnya senggolan di jalan gitu. Enggak apa-apa, senyum aja gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita sudah senyum dia marah-marah sampai main pukul ya. Kalau saya nun sewu aja ya. Kalau bahasa Imam Syafi'i itu kalau kita dipukul, enggak balas mukul itu kata Imam Syafi'i keledai gitu loh. Kita enggak mau mukul orang, tapi kalau kita diajak perang ya kita enggak damai. Tapi kalau bahasa dulu yang saya sampaikan ya, kalau bahasa anak muda ya lu jual gua beli gitu. Lu enggak jual gua ngontrak ya. Ya bahasanya begitulah. Ya kita tetap sopan gitu. Jihad tuh kan begitu. Kita enggak boleh nyakiti orang kafir, tapi kalau orang kafir nyakitin kita, kita lawan, enggak ada cerita. Ya lu jual gua beli gitu. Lu enggak jual ya gua ngontrak. Setahunnya berapa? Ini rubah ini. Ya, emosi itu penting. Marah sama anak tuh harus malah. Sama istri kalau dia salah. Emosi itu selama di... Jadi emosi itu pertama, kadarnya harus tepat. Kepada orang yang tepat dan niatnya tepat. Itu emosi ya. Yang kedua, jangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu kalau bisa. Jadi walaupun kita emosi, tapi kalau bisa tenang gitu loh. Ini sulit. Saya juga belajar ya. Saya juga pinter loh ya. Enggak pinter loh ya. Kalau bahasa orang kampung saya tuh begitu. Walaupun hati kita itu harimau, kalau bisa yang keluar tuh kambing gitu. Maksudnya begitu ya. Jadi kita panas marah, tapi bahasa kita tuh tetap santun gitu. Itu sulit loh itu. Saya aja masih belajar. Contohnya ini contoh aja. Saya bukan memuji ya. SBY itu pinter dalam masalah ini. Dia marah emosi, tapi bahasanya itu santun. Mungkin kan dia orang Jawa kali ya. Kalau orang Sumatera, waduh, apa yang di hati kambing keluar, wah harimau, semua binatang disebutin itu, tikung, kayak lagi belajar biologi dan SB itu kayaknya pintar dalam masalah itu, dia emosi. Kadang-kadang kemarin masalah dia menerima Sri Mulyani, kan dia fitnah lagi itu, marah SB, tapi emosinya itu ya walaupun dia bilang kurang waras ya, tapi kan masih mending lah kata-kata daripada apa ya. Jadi Sri Mulyani datang kemarin ke Indonesia, ketemu dengan SBY. Wah, biasalah pengamat nyari-nyari panas tuh. Katanya Sri Mulyani datang ke sini untuk membicarakan masalah senturi supaya jangan diukit-ukit lagi. SBY marah-marah digituin gitu loh. Dan juga katanya Sri Mulyani dijagokan SBY untuk 2014 presiden untuk menyelamatkan kasus senturi gitu loh. Marah-marah SBY, tapi marahnya cuma begini. itu orang ngomong itu tidak waras gitu kan. Kan bahasanya halus ya. Kalau kasar gila tuh orang gitu. Cuma pelan aja gitu. Dia marah tapi keluarnya bagus. Ya. Lanjut. Cepat ya. Ustaz, bagaimana hukumnya dengan kepiting? Karena seingat saya ada kepiting yang tiba-tiba keluar dari wajan karena masih hidup. Wah, kepitingnya jago silat ini bisa. Udah digoreng masih hidup aja itu. MUI sudah mengeluarkan fatwa, ada kepiting-kepiting yang sebenarnya dia tidak hidup di dua alam, cuma dia bisa bertahan hidup kalau disiram terus. Ada jenis kepiting yang dibolehkan oleh MUI. Saya baca fatwa MUI ya. Ada yang dibolehkan, ini sudah dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia. Ada kepiting yang boleh. Tapi kalau ini, sebab sering saya melihat ada kepiting yang tiba-tiba keluar dari wajan karena masih hidup. Punya ilmu kebal dia kali ini. Jangan-jangan kepitingnya dari Banten ini. Digoreng malah seneng dia malah nari-nari. Lalu keluar dia. Sampai di luar dia teriak, gak kena, gak kena. Saya gak tahu ya, ini yang nanya siapa ini. Apa hukumnya makan kepiting? Bagus pertanyaannya. Karena seringkali saya melihat ada kepiting yang tiba-tiba keluar dari wajan karena masih hidup. Kepiting dari Banten ini. Muridnya Pitung ini. Tadi digoreng masih keluar gitu loh. Sampai ngajak, gak kena. Wah, ngajak ribut nih kepiting gitu. Ya, hukum kepiting boleh ya, kata ibu. Ya, gak apa-apa cerita ya, namanya juga cerita ya. Ada kepiting masih hidup keluar dari wajan gitu ya. Jangan-jangan belum digoreng, orang wajannya wajan dingin. Mungkin ya, gak tahu sih. Ya, maaf ya, yang nanya maaf ya. Jadi, tanya kepiting aja. Apa hukumnya mandi dalam keadaan bugil supaya lebih bersih? Wah, ini susah jawabnya nih. Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah seumur hidup beliau mandi dalam keadaan bugil ya. Sebenarnya ini etika saja, akhlak saja ya. Akhlak saja sebab ya gimana ya? Kita kan selalu dilihat oleh Allah itu lah. Ya masa dalam kondisi begitu kita juga apa ya? Kalau bisa sih, kalau bisa ya. Tapi memang kadang-kadang lebih nikmat begitu ya. Lebih bersih itu lah. Kalau ada kain itu gimana gitu lah. Apa hukumnya? Ini masalah hukum ditanya ya. Ya kalau para ulama dulu sih selalu pakai basahan ya. Sebab dalam keadaan situ kita juga dilihat oleh Allah itu lah. Bagaimana seharusnya seorang menanggapi sikap orang yang berlebihan dalam satu masalah? Contohnya, jika salah satu daripada teman kita memiliki kesalahan dan kita segan untuk menegurnya, apakah tindakan dengan membicarakannya kepada orang lain tentang aib itu adalah solusi yang baik? Kalau tidak, seharusnya bagaimana? Ini masalah ghibah mungkin ya. Memang ghibah itu sulit loh. Kadang-kadang saya juga sulit melepaskan diri dari ghibah ini. Membicarakan orang itu. Selalu kita, orang itu kok sulit banget diajarinnya gitu. Siapa itu tuh? Gitu ya. Sebut nama ya. Ya gimana ya, emang saya juga susah nih jawabnya nih. Sebab saya juga kadang-kadang terlibat ya. Ya cara negur teman itu ya gimana ya. Kita tahu situasinya lah ya. Kita ajak dia makan dulu gitu ya. Kita senengin makan banyak, makan bakso yuk. Habis itu makan siomay yuk gitu. Baru kita tegur gitu. Lapa kita tegur dia tidur ngantuk. Udah kenyang sih katanya. Ya membicarakan aib orang lain itu sebenarnya gak boleh, ghibah ya. Kecuali tujuannya untuk dakwah, gak apa-apa. Jadi misalnya begini, kita ngasih tahu kepada anak kita tabiat orang ini gitu loh. Tabiat orang ini seperti ini gitu loh. Kayak kemarin ya, siapa yang nanya kemarin itu? Ustadz gimana tentang ustadz-ustadz yang ada di TV itu yang hidup mewah gitu loh. Nah kan gimana kita harus nyebutin ya? Kalau tujuannya kita untuk ilmu, mengajar jangan begitu, itu gak apa-apa gitu loh. Tapi kalau situasinya tidak lagi tolabil ilmi gitu ya. Kalau saya sebutin aja namanya gitu. Ketika sholat jahar, apakah makmum diharuskan membaca fatihah atau mendengar saja? Dua pendapat. Ketika sholat zahar isya, subuh, maghrib, apakah itu kita juga baca fatihah? Ada dua pendapat, sama-sama kuat. Qiratul imam, qiratun maba'dah. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Jadi ada gak baca gak apa-apa. Nah kalau saya, pendapat yang kedua walaupun agak lemah ya, itu mengatakan bahwa fatihah itu adalah rohnya ibadah, rohnya sholat. Jadi walaupun imam sudah baca, kita tetap baca gitu loh. Ya. Ada yang memakai itu, dua-duanya boleh, gak apa-apa. Itu pendapat terkuat dua-duanya itu. Yang baca silakan, yang gak baca silakan. Jadi kalau imam misalnya panjang, repotnya nanti kita baru baca Fatihah, dia sudah ini, sudah apa ya, sudah ruku, kan repot juga gitu ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.